padang ladang dan hutan. Satu cinta, satu mimpi, satukan rasa, hanya bernyanyi tentang keindahan. Satu perdamaian. Lupakan saja semua pujian pada perang. Saling genggam bergandeng tangan. Langit biru, awan putih berkejaran, riang berarah, puisi hijau tentang ladang dan hutan. Satu cinta, satu mimpi, satukan rasa, hanya bernyanyi tentang keindahan. Semua pujian pada perang.